saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Baik, yuhafillah rahimahullah, sahabat villa, ya, dimanapun antum berada, para guys, ya, ya, kita ketemu lagi, jumpa lagi dengan Abu Muhammad Duyono Kusen Al-Jambi. Kita akan bahas banyak sekali informasi, katanya ini ketika kita mau melunasi, ya. Nah, ini ada dua posisi, kalau melunasi di bank ribawi itu pasti ada penalti, ya. Jadi mungkin bisa saja bayarannya itu di atas, ya, apa yang kita dapatkan pada saat kita terima uang, ya, pada saat kita pinjam uang di bank konvensional. Namun, ya, sahabat villa, ya, insya Allah para guys, ya, para sahabat hasanah, ketika Anda sudah berhubungan dengan perbankan syariah, ya, ketika Anda berhubungan dengan perbankan syariah, di situ tidak ada lagi hutang pokok, tidak ada lagi margin, ya, yang ada adalah sisa kewajiban, ya. Di awal pernah saya sampaikan bahwa kalau yang namanya harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan, ya, harga beli plus keuntungan itu namanya harga jual. Saya contohkan yang bagus, angkanya yang gampang, angka yang kita beli adalah yang dijanjikan 200 ada diskon 40 jadi 160. 160 sepakatnya juga keuntungan 160. Jadi harga jual berapa? 320. Ini harga jual. Ya. Ketika ada masyarakat bayar DP, maka DP itu sebagai pengurang harga jual. Ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 pasal 2 ayat 7 poin A bahwa DP itu mengurangi harga jual. Berapa DP-nya? Misalnya 20, maka 320 kurang 20 menjadi sisa kewajiban 300. Ini akan dibayar berapa? 15 tahun kah, 10 tahun kah, atau 5 tahun, ya. Jadi kalau 300, kalau 5 tahun tinggal dibagi 60. Kalau dia di 10 tahun dibagi 120. Kalau dia 15 tahun dibagi 180. Itu tidak berubah sama sekali, ya. Tidak ada denda keterlambatan. Nah, ketika kita ingin melunasi sebelum waktunya, ketika kita sepakat misalnya 180, maka 300 dibagi 180. Berapa itu? Hah? Ayo, berapa? Ya, 300 dibagi 180, ya. Coba kita lihat sebentar, ya, biar masyarakat tidak salah. Nih, saya buka, maka bagaimana kita akan melihat bahwa angka 300 itu dibagi 180, ya. 300 dibagi 180, maka setiap bulan ada 1,6, ya, 1.666. Nah, ternyata kita sudah bayar 2 tahun. Artinya kita kali aja 24, maka kita sudah membayar 40 juta. Artinya sisanya tinggal 260. Nah, 260 inilah yang harusnya dibayar. Harusnya dibayar. Namun kita bisa ngomong dengan pegawai bank syariah atau petugas bank syariah atau pejabat bank syariah. Bapak, kami tadi janjinya 180 bulan, sisa kewajiban kami 300, tapi kami ini sudah ada uang, ya. Sudah ada uang ketika waktunya berapa tadi kita pilih? Pada waktu berapa tahun? Ya, ketika kita 2 tahun, ya. Setelah 2 tahun, ya, 24 dikali 1,66. dapatnya 4,40 ya. Nah, itu setelah 2 tahun artinya masih ada waktu sisa 13 tahun ya. Maka boleh enggak kami membayarnya tidak 260? Boleh enggak kami bayarnya 200 gitu. Nah, jadi minta diskon 60. Ini bisa iya, bisa tidak ya. Tapi mudah-mudahan Bank Syariah ini bukannya menambah tapi justru bisa mengurangi. Ini juga ada di fatwanya di Dewan Syariah Nasional, itu ada di fatwa nomor 17 kalau tidak salah saya tahun 2002, bisa diberikan diskon ya, bisa diberikan diskon untuk masyarakat yang membayar lebih cepat daripada waktu yang disepakati. Itu namanya pelunasan sebelum jatuh tempo. Jadi ada di situ hak daripada nasabah untuk meminta diskon, ada juga bank boleh memberikan diskon sepanjang tidak diperjanjikan di awal ya. Sepanjang tidak diperjanjikan di awal. Jadi masyarakat kalau melakukan transaksi dengan Bank Syariah, insya Allah semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi kalau bisa kita berharap yang berjanji ke Bank Syariah 15 tahun ada uang 2 tahun bisa diselesaikan, segera selesaikan. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah segera angkat utang-utang kami, segera bebaskan utang-utang kami, sehingga kita betul-betul akan terbebas dari fitnah dunia yaitu hutang ya. Di siang hari kita terhina, di malam hari nggak bisa tidur ya. Kalau ngomong sering dusta orang yang punya hutang, kalau janji sering ingkar ya. Kita berharap kepada Allah agar kita dihindari daripada hutang, apalagi itu namanya riba, karena riba itu adalah rayuan iblis berujung azab, azabnya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, insya Allah hidup berkah tanpa riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.